Sehu panok no tido paklangiti Sia dia ro pangurupi onro Lau maurupia disita oroki Na jocot na sotartea Ya Tuhan isi to patano Gabe tara pula alarenggan basa Mago masudeng na holsoki Mago masudeng na holsoki